Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah. وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعُهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tiada tara. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah curahkan dan Allah karuniakan kepada kita, yaitu Allah jadikan kita orang yang beriman. Allah jadikan kita orang yang Islam, yang mentauhidkan Allah Ta'ala, yang tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga orang-orangnya. Ini nikmat. Ditambah lagi nikmat-nikmat yang lainnya Allah jadikan untuk kita. Adanya langit, Allah berikan nikmat kepada kita. Adanya matahari yang terang benderang, Allah berikan nikmat kepada kita. Turunnya air hujan, bumi yang terhampar, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semua itu harus kita syukuri. Di mana kita beriman, semua itu dari Allah. Kita bersyukur pada Allah dengan hati kita, di mana hati kita mengakui, meyakini semua itu dari Allah. Dan halisan kita pun bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan anggota badan ini juga harus bersyukur, di mana anggota badan ini akan bersujud hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Pada subuh hari ini kita akan membaca tafsir surat Amma yatasa'alun, ayat yang pertama sampai kelima. Hanya lima ayat. Mudah-mudahan bisa kita fahami dan bisa merasuk ke dalam jantung, dalam sanubari kita. Semakin kokoh iman kita, semakin kuat keyakinan kita, semakin bersemangat kita beribadah pada Allah, sungguh-sungguh meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Surat Amma. Apa maksudnya Amma? Yaitu an dan ma. Artinya tentang apa. Kenapa surat ini dinamakan dengan surat Amma? Karena awal surat An-Naba ini, yaitu awalnya berbunyi Amma yatasa'alun, tentang apakah mereka saling bertanya. Maka surat ini atau juz yang kita baca dari surat An-Nas sampai An-Naba atau An-Naba sampai An-Nas dinamakan dengan juz Amma. Nah, kita sering menyatakan, kamu sudah hafal belum juz Amma? Juz Amma artinya naam juz Amma yang dimulai dari surat An-Naba sampai An-Nas. Nah, terkenalnya justru dengan Amma. Nah, biasanya dimulai dari Amma yatasa'alun sampai An-Nas. Namun selama ini kita mulai dari An-Nas sampai Amma yatasa'alun untuk mempermudah kalian menghafal ayat-ayat pendek. Nah, kemudian bisa memahaminya dengan cepat sehingga bisa lebih khusyuk dalam sholat yang kita lakukan ketika kita sudah mengetahui makna dan tafsir ayat-ayat yang kita baca. Ketika kita sudah hafal dan memahami maknanya, insya Allah bisa lebih baik, lebih khusyuk sholat yang kita lakukan. Maka sudah saatnya kita menghafal ayat-ayat Allah. Sudah saatnya kita lebih dekat dengan kalamullah, lebih dekat dengan Al-Quran, lebih sering memegang Al-Quran, lebih sering membacanya, lebih sering menggunakannya di dalam sholat-sholat, membacanya dalam sholat-sholat yang kita lakukan, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sudah saatnya kita menjadi ahlul Quran, menjadi pembaca Al-Quran. Karena ahlul Al-Quran adalah keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan kita membaca An-Naba ini berarti sudah satu juz. Tinggal sedikit kita selesaikan surah An-Naba, berarti kita telah membaca satu juz. Maka kita upayakan hafal surat juz Amma atau juz Amma ini. Dan insyaallah lebih semangat lagi untuk menghafalnya. Wa hiya makiyyatun, di mana surat An-Naba atau Amma ini adalah surat makiyyah. Apa maksudnya makiyyah? Yaitu surat makiyyah adalah surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Rasulullah masih di Mekah, maka disebut dengan makiyyah. Rasulullah masih di Mekah dan belum hijrah ke Madinah. Rasulullah hijrah setelah diusir, mau dibunuh, dijadikan sayembara untuk dibunuh, maka Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Padahal Rasulullah sangat mencintai kota Mekah, namun karena tidak memungkinkan ketika itu, maka Rasulullah hijrah. Maka surat-surat atau ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah dinamakan makiyyah. Adapun surat-surat yang turun setelah Rasulullah hijrah disebut dengan surat madaniyah. Sekalipun turunnya di Mekah, tetap surat madaniyah ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita mulai dulu ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma yatasa'alun, tentang apakah mereka saling bertanya. Anin naba'il adzim, mereka saling bertanya tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentangnya. Kalla, sekali-kali tidak. Saya'lamun, nanti mereka akan mengetahuinya. Summa kalla, sekali-kali tidak. Saya'lamun, nanti mereka akan mengetahuinya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Itulah surat Amma atau An-Naba, ayat yang pertama sampai kelima. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ay artinya, an ayyi syai'in yatasa'al al-mukadzibuna bi ayatillah, tentang apakah, tentang suatu perkara apakah yang para pendusta, yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tentang apakah mereka saling bertanya. Karena memang orang-orang musyrik Quraisy ketika itu mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Ada para ulama yang menafsirkan mereka bertanya-tanya tentang Al-Quran. Ada juga yang menafsirkan mereka bertanya-tanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada yang menyebutkan mereka sering bertanya itu tentang hari kiamat, dan inilah yang lebih tepat. Wallahu a'lam bishawab. Orang-orang musyrik Quraisy ketika itu mereka sering bertanya tentang hari kiamat. Apakah benar hari kiamat itu akan ada? Apakah benar kiamat itu pasti terjadi? Nah, apa mungkin? Maka mereka-mereka yang mendustakan Al-Quran, mereka-mereka yang mendustakan Rasul, mereka pun akhirnya mendustakan hari kiamat. Mereka bertanya tentang, nah, apakah kiamat itu benar-benar terjadi? Apa benar kiamat itu akan terjadi? Thumma bayyana ma yatasa'aluna anhu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang apa yang mereka saling bertanya tentangnya. Allah berfirman, anin naba'il azim, mereka saling bertanya tentang berita yang besar. Hari kiamat adalah suatu perkara yang besar, berita yang besar. Sampai-sampai mereka saling bertanya, karena berita tentang terjadinya kiamat itu adalah perkara yang besar, sehingga mereka saling bertanya satu dan yang lainnya. Alladzihum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentang permasalahan hari kiamat ini. Maksudnya berselisih masalah apa? An khabaril azim, mereka berselisih tentang berita yang besar ini. Alladzi tala fihi niza'uhum, yang sangat panjang pertikaian mereka tentang permasalahan ini. Ribut tentang permasalahan kiamat. Apa mungkin? Nah, apa mungkin kiamat itu terjadi? Mereka berselisih satu dengan lainnya dengan perselisihan yang sangat panjang. Wan tasyara fihi khilafuhum ala wajhi takdzib wal istibaad, sehingga tersebarlah berita perselisihan mereka yang menunjukkan mereka mendustakan dan menganggap jauh, menganggap tidak mungkin terjadinya hari kiamat. Mereka berselisih, nah, menunjukkan mereka tidak yakin adanya hari kiamat dan menganggap kiamat itu mustahil, tidak mungkin terjadi. Sampai-sampai mereka datang kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa tulang belulang yang sudah rapuh. Kalau memang kiamat itu akan terjadi, maka datangkan nenek moyang kami, datangkan bapak-bapak kami yang sudah mati, coba hidupkan. Nah, kalau memang kiamat itu terjadi, nah, hidupkan bapak-bapak kami. Sambil mereka meremas, menghancurkan tulang belulang yang ada di tangan mereka, remuk, kemudian dia tiupkan ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fuh, ayo coba hidupkan. Berat memang mendakwai mereka. butuh kesabaran yang tinggi. Ketika dijelaskan tentang hari kiamat, mereka mengolok-ngolok, mereka mempermainkan, mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang mustahil. Wa wan naba'ul ladzi la yaqbalu syak. Padahal yang namanya an-naba', berita tentang hari kiamat ini, la yaqbalu syak, tidak menerima keraguan. Wa la yadkhulu ar-raib, dan tidak masuk pada berita kiamat ini naam kebimbangan. Ini harus diterima dengan yakin, harus yakin, nah, kena keimanan, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Walakinal mukadzibun, tetapi para pendusta itu, nah, mereka bingung, mereka bimbang dan mereka ragu. Walakinal mukadzibun biliqai rabbihim la yu'minun, akan tetapi para pendusta yang mereka tidak percaya adanya hari perjumpaan dengan Allah, hari kita akan berjumpa dengan Allah, yaitu hari kiamat, para pendusta itu tidak beriman, tidak percaya. Memang susah mendakwai, menjelaskan dengan orang yang tidak percaya, tidak yakin. Susah dijelaskan malah marah, diterangkan malah mentertawakan, bahkan mengolok-ngolok, karena mereka tidak beriman. Berbeda dengan orang yang beriman. Orang beriman yang berasal dari hati sanubarinya, yang beriman dibuktikan dan lisannya dan anggota badannya, ketika disampaikan tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, naam bertambah imannya, semakin bertambah keyakinannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan saya'lamu, nanti mereka akan mengetahui, kan nanti, suatu perkara yang akan datang. Dalam bahasa Arab sa dan juga saufa itu harfu tanfiz, huruf yang menunjukkan waktu yang akan datang. Perbedaan sa dengan saufa, sa itu lebih dekat kejadiannya ketimbang saufa. Sama-sama artinya nanti, tapi sa lebih dekat. Nanti kamu akan tahu. Naam. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Walau ja'athum kullu ayatin, sekalipun datang kepada mereka seluruh ayat, seluruh ayat-ayat, seluruh bukti, seluruh mukjizat disampaikan, ditampakkan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Nah, mereka minta bukti, kalau memang kamu nabi, kalau memang kamu rasul, coba belah bulan menjadi dua, benar kamu akan beriman setelah kamu melihat bulan terbenam jadi bulan. Iya. Maka Rasul berdoa pada Allah Ta'ala dan menunjuk pada bulan, dan bulan pun terbelam jadi dua. Apakah mereka beriman? Enggak juga. Kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Segelintir orang saja. Yang lainnya tetap kufur, menyatakan ini ada sihir. Wah, sihir apa yang dipakai oleh Muhammad sehingga bulan menjadi dua? Mereka pun bertanya kepada orang-orang yang baru pulang dari luar negeri. Nah, bagaimana? Apakah kamu melihat bulan jadi dua? Iya. Wah, sihirnya besar juga nih Muhammad. Bukan hanya nam bisa menyihir dalam satu kota, tapi sampai luar negeri. Dianggapnya itu sihir. Tadi minta bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dibuktikan enggak, masih enggak percaya juga, bahkan menganggap itu sihir. Demikian susahnya mendakwai orang-orang yang tidak beriman dan tidak percaya. Ketika minta bukti, bukti disampaikan, tetap saja tidak beriman. Walau ja'athum kullu ayatin, sekalipun datang kepada mereka seluruh bukti-bukti, seluruh ayat-ayat kamu sampaikan, dalil-dalil Allah berfirman demikian, tidak akan beriman. Hatta yarawul azab al-alim, sampai mereka melihat azab. Ketika mereka melihat neraka, baru mereka beriman. Nah, percaya enggak percaya, ketika mereka disiksa, mendapatkan azab, mereka baru yakin, oh ternyata benar apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad tentang adanya hari kiamat itu. Benar, hari kiamat itu ada, dia merasakan sendiri azabnya, siksanya. Namun sayang, keimanan yang seperti itu sudah terlambat, tinggal penyesalan yang tiada berguna selama-lamanya. Kalau penyesalan itu ketika dia masih hidup, insya Allah masih berguna. Tetapi ketika penyesalan itu ketika mereka sudah dimasukkan dalam neraka jahanam, maka tidak ada manfaatnya. Dan memang yang namanya penyesalan itu, ya rahmatullah, dan memang yang namanya penyesalan itu selalu datang belakangan. Maka ikhwati billah, jangan sampai menimpa kita apa yang menimpa orang-orang kafir Quraisy terdahulu. Mereka tidak beriman sampai mati, wal'iyadu billah. Nah, kecuali nam kaumnya Nabi Yunus alaihissalam, pada awalnya tidak beriman, mendustakan berita-berita yang dikhabarkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Mereka mengingkari, mereka menentang, mereka mengolok-olok dan yang lainnya, sampai kemudian Nabi Yunus mengancam mereka Allah akan mengazab mereka. Kemudian Nabi Yunus pun pergi meninggalkan mereka, naik ke atas naam bahtera, ke atas kapal, karena takut akan tertimpa azab yang akan menimpa mereka. Kaumnya melihat tanda-tanda yang disampaikan oleh Nabi Yunus, tanda-tandanya pun muncul, maka mereka pun segera berkeluar dari rumah-rumah mereka. Mereka meratap kepada Allah Ta'ala, mereka berteriak, mereka menangis. Bahkan seorang bayi dipisahkan dari ibunya. Naam, anak-anak hewan dipisahkan dengan induknya. Mereka meratap, termasuk hewan-hewan pun meratap, menangis. Sehingga Allah pun naam tidak menjadi mengazab mereka. Mereka tobat kepada Allah Ta'ala. Nah, sehingga Nabi Yunus, nah, kemudian Allah takdirkan ditelan ikan paus. Maka ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, mayoritas orang-orang yang mereka durhaka dengan Rasul, tidak percaya dengan berita-berita yang dibawa oleh Rasul, maka mereka diazab, mereka dibinasakan, wal'iyadu billah. Kecuali kaumnya Nabi Yunus, mereka tidak dibinasakan karena mereka segera tobat. Mereka ingin bukti. Ketika bukti itu nampak, langsung mereka cepat-cepat tobat, sehingga azab tidak jadi turun kepada mereka. Walihada qala, oleh sebab itu Allah berfirman, kalla, sekali-kali jangan begitu, sekali-kali tidak. Saya'lamun, nanti mereka akan tahu. Summa kalla, kemudian sekali-kali tidak. Saya'lamun, nanti mereka akan mengetahui, pasti mereka akan tahu. Maksudnya apa? Maksudnya saya'lamun idza nazala bihimul azab, mereka akan tahu ketika turun kepada mereka azab. Makanu bihi yukadzibun, mereka tahu apa yang dulu mereka dustakan. Nah, ketika azab di dunia, mereka akhirnya mengakui. Nah, ketika datang azab, apa yang diancamkan oleh para nabi kepada mereka, mereka beriman tapi sudah terlambat. Tobat tidak bermanfaat lagi ketika nyawa sudah sampai tenggorokan. Ketika azab sudah turun baru beriman, maka tidak berguna lagi. Atau ketika mereka dimasukkan dalam api neraka, maka percuma tobat yang mereka lakukan. Mereka akan tahu idza nazala bihimul azab. Mereka akan beriman ketika turunnya azab. Mereka akan tahu ketika azab datang kepada mereka. Hina yud'auna ila nari jahannam da'a. Ketika mereka diseret, ditarik, diseret ke dalam neraka jahannam dengan sebenar-benarnya, baru mereka meyakini, baru mereka sadar, baru mereka beriman, ternyata ada tuh hari kiamat. Ternyata benar-benar ada yang namanya neraka jahannam. Wa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, hadhin narul lati kuntum bihi tukadzibun. Inilah api, inilah neraka yang dulu kalian dustakan, yang dulu kalian katakan itu sihir, yang dulu kalian tidak percaya, sekarang rasakan oleh kalian. Ini akibatnya ketika seorang itu tidak beriman, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan Rasul Allah, utusan Allah, yang tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah karena tidak beriman. Orang yang beriman segera mempelajari ayat-ayat Allah, segera memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya. Adapun orang yang beriman, jangankan mau mempelajari ayat Allah, datang pun enggak mau. Karena enggak percaya, enggak yakin. Nah, sehingga tidak menyiapkan waktu, tidak mengorbankan waktunya untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Kita lihat orang yang tidak beriman. Nah, tidak mau berkorban, mengorbankan waktunya setengah jam, satu jam, enggak mau. Tetapi mereka siap berkorban waktunya, fikirannya, hartanya untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan dari dunia, untuk mendapatkan jabatan, titel, kekayaan. Mereka habiskan waktunya siang dan malam, jauh dekat mereka tempuh waktu berpuluh-puluh jam mereka siap kerjakan untuk mendapatkan cita-cita mereka. Tapi untuk akhirat mereka tidak bersedia mengorbankan waktunya dan hartanya. Mereka itu ahlu dunia, wajar. Tapi kalian adalah ahlul akhirat, seharusnya kalian seperti mereka dalam semangatnya mencari dunia. Seharusnya kalian seperti mereka dalam semangatnya saja, jangan seperti mereka dalam mengejar dunia. Hendaknya kalian bersungguh-sungguh banyak menghabiskan waktu untuk akhirat, mengeluarkan harta untuk memahami perkara akhirat, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Lebih banyak waktu untuk bersama Al-Quran, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran. Semua hajat manusia itu ada dalam Al-Quran. Gunakan kebanyakan waktu kita bersama Al-Quran. Al-Quran ini akan hadir di hadapan kita nanti di sisi Allah. Dia akan minta kepada Allah, minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya di dunia. Mereka minta izin kepada Allah untuk menolong orang-orang yang membacanya. Nah, ya Allah, dulu di dunia Mereka tidak tidur ya Allah gara-gara membaca aku ya Allah. Nah, maka berikan kesempatan, berikan izin padaku untuk memberikan syafaat kepada mereka ya Allah. Atau sebagaimana tafsir atau maknanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita lebih sering membaca Al-Qur'an. Lebih dekat dengan Al-Qur'an. Sudah saatnya. Kapan lagi? Masih menunda-nunda waktu, masih mulur-mulur waktu. Emangnya umur kita masih lama? Emangnya kematian itu masih jauh? Dari mana tahu? Kalau tidak tahu, segeralah mendekat. Lebih sering bersama Al-Qur'an. Lebih banyak menghadiri majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Korbankan waktu, korbankan kesempatan, korbankan kenikmatan-kenikmatan, korbankan dunia untuk lebih banyak bersama Al-Qur'an. Summa bayyana ta'ala an-ni'am. Kemudian Allah menerangkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Dia telah berikan. Wal adillah ad-dalla 'ala sidqi ma akhbarat. Dan Allah menunjukkan bukti benarnya berita yang dikhabarkan oleh para rasul. Ma akhbarat bihir rusul, di mana Allah berfirman. Allah menyebutkan berbagai macam kenikmatan yang menunjukkan bahwasanya berita-berita yang disampaikan oleh para rasul itu benar. Di mana Allah menyatakan, alam naj'alil ardo mihada. Alam naj'alil ardo mihada. Bukankah kami jadikan bagi kalian bumi itu dalam keadaan terhampar? Nikmat yang luar biasa ketika Allah jadikan bumi ini terhampar sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas-aktivitas. Bisa membangun rumah dengan mudah, dengan gampang. Ketika Allah jadikan bumi itu terhampar. Wal jibala autada. Dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak. Bayangkan kalau terjadi gempa bumi dalam keadaan gunung tidak ada. Hancur seluruhnya. Dengan adanya pasak bumi, bumi menjadi pasak. Sehingga terjadi gempa bumi, hanya sebagian yang rusak. Lihatlah di Cianjur, rumah-rumah hancur. Belum jauh, belum lama berita itu, dan masih nampak bekas-bekasnya, dan masih berada di kem-kem saudara-saudara kita kaum muslimin. Sampai detik ini, sampai hari ini, mereka di rumah-rumah plastik, di tenda-tenda, lantai-lantai mereka juga plastik. Dalam satu rumah sekian keluarga, karena rumah-rumah mereka hanya plastik. Itu pasak bumi masih banyak gunung-gunung hancur. Bagaimana kalau tidak ada gunung? Tidak bisa dibayangkan. Ini nikmat dari Allah. Ketika bisa jadi ujian, bisa jadi azab bagi orang sebagian yang lainnya, yang lain tidak hancur. Tidak rusak rumah-rumah mereka. Bisa mengambil pelajaran. Bisa segera tobat. Bukankah ini nikmat? Bukankah ini nikmat? Wal jibala autada. Kami jadikan gunung, kata Allah, sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Itu nikmat. Ketika sedih, capek, lelah, bekerja, kemudian pulang ketemu dengan istri-istri kalian, itu nikmat. Hilang capek, hilang kesedihan. Nah, itu nikmat. Memiliki istri itu nikmat, berpasangan itu nikmat. Berbeda dengan orang-orang yang mereka mencari kenikmatan bukan dengan istrinya. Gunda gulana. Nah, tidak puas dengan nikmat yang mereka rasakan. Nikmatnya tidak sempurna. Kenikmatan sedikit. Kemudian ingin bosan. Kemudian membunuh atau bunuh diri sendiri. Ini yang terjadi ketika seseorang melakukan perkara-perkara yang menyeleweng. Allah jadikan pasangan mereka, istri-istri mereka sebagai nikmat. Bersyukurlah pada Allah. Wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Bayangkan, coba lihat orang-orang yang tidak bisa tidur malam, sengsara berbulan-bulan tidak bisa tidur, bahkan bertahun-tahun gak bisa tidur. Pergi ke dokter-dokter spesialis, dikasih obat, mengandung obat tidur, gak bisa tidur juga. Kasihan. Sedangkan kalian bisa tidur nyenyak. Nah, Allah jadikan kalian istirahat dengan tidur. Wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Setelah istirahat, jangan lupa hidup kalian bukan untuk tidur, tapi untuk beribadah kepada Allah. Kalau sudah dianggap cukup istirahatnya, segera beribadah kembali kepada Allah. Jangan tidur terus menerus. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian kalian. Karena kalau kalian itu tidak dikasih malam, kalian itu akan lembur, kerja mencari dunia, gak mau istirahat. Nanti rusak tubuh kalian, capek anggota badan kalian, rusak anggota-anggota dalam kalian. Maka Allah takdirkan adanya malam, sehingga kalian mau kerja gelap, gak bisa lagi. Sekarang waktunya istirahat, tidur, biar kalian bisa beribadah kepada Allah pada besok harinya. Allah jadikan malam sebagai pakaian kalian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu tempat waktu, kami jadikan siang itu waktu kalian mencari ma'isha, bekerja. Jangan malah tidur-tidur. Siang itu waktu untuk kalian berusaha mencari dunia untuk akhirat kalian, bekerja. Masalah hasil serahkan pada Allah. Semua sudah ditakdirkan rizkinya. Yang penting ikhtiar, usaha, bekerja, mencari ma'isha. Wabanaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian ada 7 langit yang kokoh, sehingga berbagai macam benda-benda langit ketika jatuh tidak sampai menghancurkan dunia kalian, bumi kalian, karena sudah ada atap-atap yang kokoh. Benda-benda itu bergesekan dengan atmosfer sehingga pecah, terbakar menjadi kecil dan hilang. Ini ada atap, ini nikmat dari Allah Ta'ala, sehingga benda-benda langit yang besar tidak menghancurkan rumah-rumah kalian, tanaman-tanaman kalian. Itu nikmat. Bersyukurlah pada Allah. Wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan matahari pelita itu sebagai pelita. Pelita yang sangat terang, gratis. Sangat terang. Seluruh dunia ini jadi terang dengan adanya matahari. Pelita yang sangat terang benderang. Allah hanya satu yang Allah akan minta kepada kalian. Ikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Itu saja. Silakan manfaatkan cahaya matahari. Disimpan tenaga listriknya, silakan. Dipakai untuk nanti malam sebagai lampu, ya silakan. Untuk mengeringkan pakaian, silakan. Menjemur baju macam, silakan. Wa anzalna minal mu'asirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang tercurah, air yang sangat banyak, gratis. Kalian membeli satu galon sudah sekian puluh ribu, sekian ribu. Allah turunkan liter-liter, bahkan berbaral-baral air dari langit gratis untuk menyiram tanaman kalian, sehingga sumur kalian penuh lagi. bisa untuk berbagai macam kebutuhan kalian. Allah turunkan tidak kurang-kurang, bukan sekali dua kali, terus menerus Allah turunkan air hujan dari awan. Allah yang menurunkan itu. Linukhrija bihi habban wa nabata, agar dengan air hujan itu tumbuhlah berbagai macam biji-bijian dan tanaman-tanaman kalian. Silakan bercocok tanam dengan tanaman apa saja yang kalian kendaki. Allah turunkan air hujan biar tumbuh. Karena kalau kalian menyiramnya tidak akan sanggup. Allah turunkan air hujan sebagai nikmat dari Allah. Bersyukurlah. Sehingga wajannatin alfafa, menjadi kebun-kebun yang rindang, yang sehingga menyenangkan hati kalian. Maka semua itu nikmat dari Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang kafir Quraisy yang mendengarkan tentang berita ini, mereka pun berpikir, semoga akhirnya mereka pun ramai-ramai beriman. Nah, pada akhirnya, maka tentunya kita yang sudah beriman, hendaklah semakin kokoh keimanan kita yang telah Allah berikan berbagai macam nikmat kepada kita. Maka mari kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat dengan kalam Allah, lebih banyak menghabiskan waktu-waktu kita untuk bersama Al-Quran. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakum. Yeah.